بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا كله كفوا أحد بسم الله وكن لنا يا علم سر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا يا علم سر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله تماه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول يرتاح قلبي إذا حدق ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما بحر معارف ربها عائما هي ذخرنا هي جلا لصحب القديمة يرتاح قلبي إذا حفظ ذكر فاطمة يا بحر معاني أنفسنا حائما حولي الحما إن غارتي القوي قديما في صافنا فاضيما معنا أبو فاطمة محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا رب ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشافى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاها وأوسى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد واصلح القلب وانفه وانفا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد واغفر معادي واصرفه وارنا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد نحل في حسنك المنى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك

يبدو من معاني أحمدي راحت الأضيار تجدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو في معاني أحمدي وبريق النور يبدو في معاني أحمدي وبريق النور يبدو في معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد مولد الهادي سلاما أنت للأجيال Thank you. أسمى فهم سمن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام هما في دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بسنك ما حدا هذه المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحيب إلا وعلى حوالها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به اندعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاهتدت الأرواح تشرى كل لقاء ودحين تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى شعر المشفى يوري في الآذانا صلى الله عليه وإن رضاها المجدبا وحد لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والله عبده من به في ذكره عظيم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغدو به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيك من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد الله صل عليه في يوم مولده كم آية ظهرت للناس أشهر من نار على عالمي في كم آية ظهرت للناس أشهر من نار على عالم وعجب لأم القرى في جاهليتها كم خر في بيتها المحجوش من صنم في يوم في يوم مولده كم آية ظهرت للناس أشهر من نار على عالمي وعجب لأم القرى في جاهليتها كم خر في بيتها المحجوج من صنمه صلوا على الحبيب جاهليتها كم خر في بيتها المحجوج من صنمي وفي سماوات فيض الماء ينبئنا عن غيد سوى في مستوقع العالم طفل مع اليوت تهتز العروش له طفل مع اليوت تهتز العروش له وهو ابن مهد رضيع غير من فاطمي في حي سعديات في حي سعديات كانت رضاعته في ذل كوخ محط الفقر والعدم يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بشرى لنا يا نفس طيبي باللقاء ورب السماء ورب السماء ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. الله اللهم صل على اللهم صل على ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أبد ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أبد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله Allah, صلى الله عليه هذا كان يعمر نور طه وجهه له وسار إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن واشم الكريم الشام ابن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدى حكما شنوه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. وقد وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصول عدنانا الله عليه. فهناك كف وعلم برفعه إلى إسماعيل كان لأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النصوانا صلى الله عليه. وبها أعاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. إن ضرمت في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا لا إله إلا الله. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أدب خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر برزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله صلوات الله عليك. العشر ملاد لك كل الخالق تفزع وينادون ترام برسول الله قد بلغوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفاتما كان الصفا حاني ونلت المرام بدعة محمد حبيب بالله خير الأنام على لها الله قادرا في العلا والمقام نعم البتول الرادي نور كل ظلام أم الحسن والحسين أهل المراك العظام لهم عطايا من المولى كبار جسام هم سادة أهل الجنان العليا يا غلام من حبهم صدق بايس كون بدار السلام ومن تعلق بهم يدفر من عين المرام أكرمت يا بضعة أحمد فنعمي بالتمام وأمنحي أبدكم في القرب على وسام نكون بحبل الرايات الهدى أحسن كيام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشانين كل لحظة دوام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشانين كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتقى يوم اللقاء والزحام يوم الملائكة تنادي جمع كل الأنام محسوبكم يرتجي منكم به الاهتمام أنتم مرامه ومقصوده ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنا والكيام والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب Ingkang kawula mulyakaken sedaya para ulama, para habaib, para kiai, para sepuh lan bini sepuh. Ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng Al Habib Muhammadil Baqir bin Shalih Maulad Dawilah matta'anallah bituli hayatih. Mugi-mugi diparingi sehat lan panjang umur. Ingkang kawula mulyakaken Al Habib Ahmad Al Jufri, Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah, Al Habib Ahmad bin Abdullah Al Kaf, Al Habib Saleh Maulad Dawilah, Wal Habib Hamid bin Salim Maulad Dawilah, lan sedaya para habaib ingkang rawuh mugi-mugi diparingi barokah. Umure diberkahi Gusti Allah, rezekine diberkahi Gusti Allah. Amin Allahumma. Sedaya para kiai ingkang rawuh wabil khusus dumateng Kiai Haji Saifullahil Maslul saking Sampang Madura, mugi-mugi diparingi istiqomah memuji dan memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula mulyakaken Al Ustaz Roni atau Ustadz Zamroni lan sedaya jajaran takmir Masjid Nur Kidul Pasar ingkang kawula mulyakaken jamaah Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan ingkang insyaallah mugi-mugi diparingi ridhane Gusti Allah, ridhane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rupane rada gerimis teng buri niku. Udan apa gerimis? Kok gak kerasa dik kene kula ya. Insyaallah rahmat lahir batin diturunkan oleh Allah. Iki enake dindek udane apa gak? Sake pawangutan di gini, nggih. Kan wis tak ajari pawangutan niku, nggih. Alhamdulillah di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul untuk memuji makhluk yang paling mulia, beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kinten-kinten panjenengan sedaya seneng napa seneng? Dawuh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau berkata mengibaratkan tentang kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Minin yakhtur ala galbil kadar wal hazan, wana ma'i khairi khalkillahi jaddil hasan. Kata beliau, mana mungkin datang bimbang dan sedih dalam hatiku, sedangkan dalam hati ini sudah ada cinta dengan baginda Muhammad. Tiang nek sing bener-bener cinta dumateng Kanjeng Nabi, uripe bakak bakalan sumpek. Tapi nek wis urip adoh mbek Kanjeng Nabi, sing dipikirno bendino niku ya apa, uripe ki enake diterusno apa gak ya. alias galau. Jare arek nom-nom ding. Nggih. Galau niku bagi orang yang tidak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau ada dalam hatinya cinta kepada Nabi, digawe solawatan, dibuat membaca pernyataan atau hadis beliau, maka seperti Habib Ali tadi, enggak mungkin sedih, enggak mungkin bimbang, sedang di hati ini ada beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita malam ini bahagia. Bukan karena ini malam tahun baru, tapi ini malam dilahirkannya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam Rabiul Awal, bulan yang Allah pilih untuk di situ dilahirkan kekasih Allah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangke insyaallah pembicara Habib Ahmad yang akan memberikan mauidhahnya yang mengungkap tentang keutamaan beliau Rasulullah. Tapi sebelumnya ayo kita mendengar dulu sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zamroni, perwakilan dari Takmir Masjid Nur Kidul Pasar. Insyaallah agenda rutin di Masjid Nur ini tiap tahun diberi istiqomah oleh Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma amin. Kepada Al-Ustadz Zamroni tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para habaib, para asatid yang mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khususnya kepada guru kita Khadimul Majlis Habib Ahmad Jamal bin Toha, dan juga kepada Al Habib Bakir bin Saleh Muladdawilah, dan juga kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Muladdawilah, dan seluruh para habaib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh jamaah majlis taklim wal maulid ar-ridwan yang mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mauna dan kemudahannya kepada kita sehingga memasuki di bulan Rabiul Awal ini, menghindari dari sesuatu yang tidak baik. Di malam tahun baru ini kita dipermudah untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita semua ini pada saat ini senantiasa dikumpulkan oleh orang-orang soleh, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, as'adun nasi ayyakuna khulatauhu salihin, seberuntung-untungnya manusia yang mana manusia tersebut senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Seberuntungnya manusia adalah manusia yang senantiasa dikumpulkan dan berteman dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling beruntung karena kita berkumpul untuk memuji seorang manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita dikumpulkan dengan guru kita yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijadikan orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mewakili atas nama panitia dan takmir Masjid Nur Kidul Pasar Malang mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat yang mau hadir, yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk bukan digolongkan orang yang paling pelit. Mudah-mudahan kita dikategorikan orang-orang yang tidak pelit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya aqallun nas, siapa sahabat Ibnu Abbas yang paling pelit di dunia ini? Siapakah manusia yang paling medit? Kata sahabat, seorang yang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, orang yang paling pelit niku sing boten purun selawatan. Tiang sing paling medit niku tiang sing boten mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua termasuk dikategorikan orang-orang yang dermawan, karena kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk masyarakat Kidul Pasar yang mau membantu untuk mensukseskan acara pada malam hari ini, dan juga seluruh kaum muslimin yang telah senantiasa bersemangat untuk mensukseskan acara ini. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebagai sambutan penutup atas nama takmir Kidul Pasar Malang dan juga kepada atas nama panitia pada malam hari ini, kalaupun ketika kami takmir Kidul Pasar Malang dan juga panitia menyambut jamaah putra ataupun putri, menyambut panjenengan sedanten, banyak sesuatu kekurangan, banyak sesuatu yang kurang berkenan di hati panjenengan sedanten, lebih-lebih kepada para ulama, para habaib, kami sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, lebih-lebih di dalam bulan yang dimana Nabi Muhammad dilahirkan di atas bumi ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf. Sekian dari kami, sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Al-Ustadz Zamroni Khairul Jaza. Semoga yang menjadi harapan beliau ini semuanya akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Udane wis mandek durung? Niku mang sumuk ambek malaikat diudani titik. Saiki wis kademen dindek. Nggih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini bagian dari malam di bulan dilahirkannya beliau Rasulullah. Maka kita semua ini hanya melakukan hal yang apabila Rasulullah lihat, Rasulullah akan bangga dan bahagia kepada kita. Apa yang diperbuat oleh saudara kita, para pemuda, dengan membawa bendera, ono sing nggawa las-lasan ndek mburi mang aku ketok. Bapakmu iku dodol las ae yo. Aku wis kudu dikobong tok eket mang iki. Kreatif masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika saya lihat seperti itu, kula niki mbayangno. Nek umpami Kanjeng Nabi niku rawuh, girang napa mboten? Bahagia. Karena kita mengidolakan beliau, kita bangga jadi umat beliau, bahkan kita bangga kalau kita cinta kepada beliau. Gak sedikit orang-orang yang bangga dengan manusia biasa, gak sedikit orang yang bangga dengan artis pemain bola. Mereka luapkan segala apa yang mereka miliki hanya untuk meraih kebahagiaan orang yang dia cintai. Maka begitu pula kita malam ini, kita bersolawat, kita lantangkan suara kita dengan harapan Nabi Muhammad SAW bangga dan bahagia kepada kita. Enggak ada lain. Kita semua ini cari muka di Rasulullah. Nek boso kasarin golek rai. Kalau kita cari muka sama Rasul, insya Allah beliau tidak akan melupakan kita kelak nanti ketika beliau mendapatkan hak untuk memberi syafaat kepada umatnya. Ketika nanti hari yaum ghadiba rabbi ghadaban, di hari ketika nanti Allah murka, lam yaghdab ba'dahu wala qablahu mithlah, belum pernah Allah murka sebelum dan sesudahnya seperti hari tersebut. Manusia ketakutan, para hadirin. Jangan lagi manusia biasa, nabi ini kundredek. Saking takutnya, sampai para nabi itu lupa kalau mereka punya hak untuk memberi syafaat. Maka mereka waktu itu, kita waktu itu, pada ketakutan. Akhirnya kita cari seseorang yang mampu membantu kita. Kita datang ke Nabi Adam. Kita datang ke Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi. Wis, wis, gak ngurus sampean kula niki. Tak ngurus awakku sik. Aku iki wis dilarang mangan buah khuldi, ya sik tak pangan ae. Maka saat ini saya hanya mikirkan kesalahanku. Idhabu ila ghairi, pergilah kau kepada selain aku. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cepetan kena norek, tak lukup lho kon. Halo, sampai lali itu ngomong apa aku emang. Tes satu. Allah. Allah, Allah, Allah, belakang nyampe, nyampe nggih, nggak nyampe, mana yang ngatur, operatornya mana? Allah, Allah, sudah, alhamdulillah. Kemudian nyampe nggih. Kemudian ketika itu kita lari, kita meminta pertolongan para nabi yang lainnya. Kita datang ke Nabi Musa, kita datang ke Nabi Nuh, kita datang ke Nabi Isa. Semua berkata dengan perkataan yang sama, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi. Diriku dulu, pergilah kepada seorang selain aku. Hingga Nabi Isa berkata, idhabu ila Muhammad. Pergilah kau kepada seseorang yang namanya Muhammad. Maka ketika itu kita semuanya berkumpul, meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Belum kita ngomong, Rasulullah berkata, ana laha, ya Allah, aku yang akan memberi pertolongan dan syafaat kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi Muhammad ketika itu meminta waktu sebentar ke arsy Allah. Beliau sujud kepada Allah, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah dikatakan oleh makhluk manapun. Hingga ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' li qawlika wasfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan apa yang ingin kau katakan, apapun yang kau katakan didengar, dan berilah syafaat siapapun yang ingin kau beri syafaat. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Maka ketika itu Rasulullah pun kembali kepada kita yang lagi berharap syafaat beliau. Satu persatu kita semua diberi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang yang menyanjung beliau. Insyaallah yang hadir di majelis ini semuanya termasuk golongan yang mendapat syafaat Nabi Muhammad. Kita ingat Nabi, Nabi ingat kepada kita. Kita menyanjung Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bangga kepada kita. Sebab beliau telah bersabda, sesungguhnya aku kelak di hari kiamat menghadapi para nabi-nabi dan akan bangga. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, akan membanggakan umatnya di hadapan para nabi kelak nanti di hari kiamat. Semoga kita termasuk yang kelak dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir di majelis yang mulia ini maupun yang ikut meramaikan dengan apa yang kreasi yang mereka miliki, singgowo bendera niku mau, atau yang membuat tulisan tadi itu, saya yakin mereka apabila benar-benar untuk membahagiakan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan membahagiakan mereka. Nek kula kali panjenengan nyenengno Kanjeng Nabi niku ya wis mek ngene-ngene kita. Tapi Nabi apabila membahagiakan kita, kita akan bahagia di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nggih. Monggo sekarang kita sama-sama mendengar mauidzah yang akan disampaikan oleh Al Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf dari Cirebon. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربي jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan rahmat. Di antara kami ada yang menginginkan rahmat-Mu ya Allah. Rahmatilah kami, rahmatilah keluarga kami, rahmatilah sanak saudara kami, rahmatilah umat kekasih-Mu Muhammad. Rabbi, jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan keberkahan, keberkahan dunyawiyah wal ukhrawiyah. Di antara kami ada yang menginginkan keberkahan darimu ya Allah, keberkahan darimu ya Allah. Berkahilah kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah sanak saudara kami, berkahilah umat kekasihmu Muhammad. Rabbi, Jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan ampunan. Ampunan darimu ya Allah. Ampunan darimu ya Allah. Mata kami bermaksiat, lisan kami bermaksiat, tangan kami bermaksiat, telinga kami bermaksiat, anggota tubuh kami bermaksiat, keluarga kami bermaksiat, sanak saudara kami bermaksiat, umat kekasihmu Muhammad bermaksiat kepadamu ya Allah. Malam perkumpulan ini kami berkumpul dengan karena umat, karena Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah sanak saudara kami, ampunilah umat kekasih-Mu Muhammad. Rabbi Rabbi, jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan kekabulan. Kekabulan duniawiyah wal ukhrawiyah. Kekabulan dunia untuk menuju akhiratmu ya Allah. Kekabulan dunia untuk menuju akhiratmu ya Allah. Di antara kami ada yang menginginkan kekabulan tersebut ya Allah. Kabulkanlah kami. Kabulkanlah keluarga kami. Kabulkanlah sanak saudara kami. Kabulkanlah umat kekasihmu Muhammad. Rabbi Rabbi, jadikanlah perkumpulan malam ini malam husnul khatimah untuk kami ya Allah. Penyebab husnul khatimah untuk kami ya Allah. Penyebab keluarga kami husnul khatimah ya Allah. Penyebab umat kekasihmu Muhammad husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. الحمد لله الذي نور قلوبنا بسيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الذي فتح لنا باب توبة بسيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الذي فتح لنا باب رحمتي بسيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وكريمه اللهم صلي وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر الحبائب الكرام para habaib, para ustaz, para alim ulama, pemuda pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, bil khusus guru kita semua, orang tua kita Al-Habib Muhammad Baqir Maulad Dawilah, yang saya muliakan pimpinan daripada Majlis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan Al-Habibin, Al-Habib Ahmad Jamal Ba'agil dan Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Maulad Dawilah, dan juga para habaib yang lain yang insyaallah Allah selalu muliakan mereka-mereka semua. Amin. Allah naikkan derajatnya, amin. Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah yang kena hujan cepat husnul khatimahnya, amin. Berarti cepat mati. Kok takut sama air sih? Hujan-hujanan adem sekali-kali gak apa-apa ya Pak. Hah? Alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kita dalam keadaan taat kepada Allah. Berkumpulnya kita malam hari ini karena junjungan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa syukur kita dijadikan umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Sayyiduna Muhammad adalah umat yang paling-paling istimewa. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling bahagia. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia. Sampai para nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka berharap untuk dijadikan umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waduh, jadi enggak khusyuk kayaknya nih. Bubar apa terus? Terus apa bubar? Kita jadikan malam ini malam panjang untuk kita bersama Nabi Muhammad. Kita jadikan malam ini malam tahun baru yang dimana insya Allah mempunyai ikatan penuh dan Nabi Muhammad bangga kepada kita. Kita berkumpul sampai jam 12 teng. Setuju? Setuju? Awas yang enggak setuju dilukup ya. Saya belajar bahasa lukup akhirnya latah dah. Umat Sayyiduna Muhammad khairul ummah. Sampai terpang-pang di kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah ciptakan kalam. Allah subhanahu wa ta'ala berseru kepada kalam. Ya kalam, uktub li ummat Adam. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kalam agar kalam menulis, mencatat untuk umat Sayyiduna Adam. Kalam itu adalah salah satu ciptaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalam bertanya kepada Allah, "Madza aktub ya Rab? Apa yang harus saya tulis wahai Tuhanku?" Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, "Madza aktub ya Rab li ummat Adam? Apa yang harus saya tulis untuk umat Sayyiduna Adam?" Lalu Allah mengatakan kepada kalam, "Uktub li ummat Adam man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha." Tulis wahai kalam untuk umat Nabi Adam, "Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha." Jika mereka umat Nabi Adam berbuat baik, berbuat saleh, maka pahala diberikan. Akan tetapi ketika mereka bermaksiat kepadaku, kepada Allah, maka langsung siksaan kontan dari Gusti Allah. Enggak pakai basa-basi. Ditulis sama kalam untuk umat Nabi Adam. Biar kita tahu ada apa ini umat Sayyiduna Muhammad. Biar kita bangga dan selalu bangga sampai akhir hayat nanti. Kebanggaan kita mempunyai ikatan yang sangat dalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berseru lagi kepada kalam, "Ya kalam, uktub li ummat Idris." Lalu kalam bertanya, "Madza aktub ya Rab? Apa yang harus saya tulis wahai Tuhanku untuk umat Nabi Allah Idris alaihi salam?" Katanya Allah, "Sama, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha." Sama, enggak ada beda, Pak. Umat Adam sama umat Idris. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berseru kembali, "Uktub li ummat Nuh alaihi salam." "Madza aktub ya Rab?" Sama, katanya Gusti Allah, tidak ada perbedaan. "Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha." Terus menerus sampai datang waktunya kepada umat Nabi Isa alaihi salam, Lalu kolam bertanya, "Madza atub ya Rabb li ummat Isa alaihi salam?" Sama kata Gusti Allah, "Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha." Sama dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, sama. Barang siapa yang berbuat baik, Allah berikan pahala, akan tetapi sebaliknya ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah, di situ siksaannya kontan dunia akhirat. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Ketika saatnya tiba kepada umat Sayyiduna Muhammad, Allah berseru, "Ya kalam, uktub li ummat Ahmad." Tulis sekarang untuk umat Ahmad alaihi salam. Katanya kalam, pikirnya kalam, sama aja. Man amila salihan falinafsih, mau ditulis udah siap-siap. Mau tulis mim, katanya Allah give, berhenti. Umat Sayyiduna Ahmad ini beda. Madza aktub ya Rab? Uktub ummatun muznibah. Apa Pak? Ummatun muznibah. Nanti ada terusannya. Kenapa kok dikatakan ummatun muznibah untuk umat Sayyiduna Muhammad? Coba kita mengkaji sejarah. Daripada sejarah Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kalau kita perhitungkan, kalau kita lihat sejarah tersebut, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, kalau dikatakan umat Nabi Muhammad ini umat yang paling banyak dosa, pantas. Kenapa? Karena semuanya komplit. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, dosa yang dilakukan umat Nabi Muhammad semuanya ada. Betul? Coba sejarah umat Nabi Adam. Apa yang dilakukan? Yang kita mendengar sering kisah, yang tidak asing lagi kisahnya. Kakak beradik saling membunuh. Di umat Nabi Muhammad ada gak yang bunuh adiknya, bunuh kakaknya? Bukan ada lagi. Istri bunuh bapaknya, suaminya. Suami bunuh istrinya. Bapak bunuh anaknya. Bahkan anak bunuh bapaknya lebih kejam dari umat Nabi Adam. Kita melihat sejarah kembali. Umat Nabi Lut alaihi salam, apa yang dilakukan? Laki-laki doyan sama laki? Ada yang doyan sama laki? Goblok, sakit. Lihat umat Nabi Muhammad yang doyan sama laki-laki banyak gak? Bahkan lebih sadis. Ngapain? Diresmiin jadi suami istri. Bukan jadi suami istri, tapi suami-suami. Lihat di negeri, sana negeri, bukan negeri Indonesia. Bahkan, Masya Allah, di negeri Indonesia yang demen laki, banyak. Masya Allah. Umat daripada umat Nabi Muhammad ini lebih kejam. Kita melihat umat Nabi Musa alaihi salam. Musa punya Fir'aun, betul? Nabi Muhammad Fir'aunnya lebih kejam. Siapa Fir'aunnya umat Nabi Muhammad? Hah? Siapa? Katanya ingin dekat sama Nabi Muhammad. Katanya, siapa? Dajjal gitu. Hah? Ditanya siapa Fir'aunnya umat Nabi Muhammad, kagak tahu semuanya. Sampai dikatakan Fir'aun umat Nabi Muhammad lebih kejam dan lebih jahat dibanding umatnya Fir'aun. Fir'aunnya umat Nabi Musa alaihissalam. Fir'aunnya Nabi Musa ngaku apa? Ngaku Tuhan. Betul. Kalau umatnya Nabi Muhammad kok bisa dikatakan Fir'aunnya lebih kejam, dari mana? Ini yang diceritakan oleh junjungan Sayyiduna Muhammad. Siapa umat Fir'aun daripada umat Nabi Muhammad? Yaitu Abu Jahal. Siapa Pak? Abu? Ada Abu Jahal di sini? Enggak ada insya Allah. Kenapa kok dikatakan Abu Jahal itu Fir'aunnya umat Nabi Muhammad dan lebih kejam dibanding Fir'aunnya umat Nabi Musa? Melihat sejarah ketika Abu Jahal mau dibunuh sama Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masih diberi kesempatan tobat sama Abdullah bin Mas'ud, suruh syahadat, suruh masuk Islam. Bilangnya apa? malah bahkan minta dipenggal enggak dari kepala tapi dari dadanya. Sampai Abu Jahal mengatakan, saya enggak akan masuk Islam, sampaikan ya Abdullah kepada Muhammad nabimu, saya akan menjadi musuh dunia dan akhirat. Fir'aunnya lebih kejam enggak? Lebih kejam. Tapi Fir'aunnya umat Nabi Musa, ketika akan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih mau taubat. Masih mengatakan amantu birabbi Musa wa Harun. Akan tetapi pintu taubat sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Fir'aun. Umat daripada umat Nabi Muhammad lebih kejam. Jadi kalau kita kata, kalau kita melihat daripada takdirnya umat Nabi Muhammad ketika Allah memerintahkan kepada Qalam, uktub li ummat Ahmad, tulis ya Qalam untuk takdir umatnya Nabi Ahmad, ummatun muznibah, umat yang paling banyak dosa, ya pantas. Saya rasa malam tahun baruan mungkin zamannya umat Nabi Muhammad sama malam tahun baru zamannya dulu. Dulu teman, ada tahun baruan belum? Sebelum Nabi Muhammad ada tahun baruan enggak? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Masehi kan mulai dari Nabi Isa. Kita kembali ke Nabi Isa. Mungkin ketika zaman Nabi Isa ada tahun baruan. Enggak pada maksiat dah kali. Tapi umat Nabi Muhammad maksiatnya kalau ada malam tahun baru gede-gedean. Pengajiannya kalah, majelisnya kalah, tapi saya melihat kota Malang ini Masya Allah pengajiannya lebih besar. Ini menandakan satu kota yang sangat-sangat mempunyai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu. Ketika Allah mengatakan kepada Qalam, ya Qalam, uktub li ummat Ahmad, madza aktub ya Rabb, apa yang harus saya tulis? Uktub ummatun mudhanibah. Kita ini udah dicap umat yang paling banyak dosa. Jadi siap-siap pak, kita ini masuk neraka gitu. Iya. Hah? Tapi dibalik itu semua apa? Ketika Allah menerus mengatakan, ya Qalam uktub li ummat Ahmad ummatun mudhnibah. Tapi di belakang daripada ummatun mudhnibah, tulis. Warabbul ghafur. Mempunyai Tuhan yang maha pengampun. Tulisan warabbul ghafur. Ketika Allah katakan dan Allah memerintahkan kepada Qalam agar Qalam menulisnya, mempunyai kalimat warabbul ghafur dengan umat-umat yang paling banyak dosanya daripada umat yang sangat kumpul dosanya lebih banyak daripada umat sebelum Nabi Muhammad, kalimat warabbul ghafur ini Allah berikan karena junjungan Sayyidina Muhammad. Karena junjungan Sayyidina Muhammad. Karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah mencintai Nabi Muhammad, Allah pun mencintai umat Nabi Muhammad. Dan semua ini berkat perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita bagaimana mensyukuri kita atas dijadikannya umat Sayyidina Muhammad. Demi Allah, tidak ada jalan untuk mensyukuri daripada syukur nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad kecuali dengan mencintai dan mengikuti daripada ajaran, aturan, etika, bagaimana etikanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etika apa saja? Etika bermuamalah yang dikatakan bahwasannya innama bu'itu liutammima makarimal akhlak, ini yang harus kita ikuti ketika kita mengkaji bahwasannya Nabi Muhammad tiada diutus Nabi Muhammad kecuali untuk menjemburnakan akhlak. Jadi yang kita harus prioritaskan pertama ketika kita mencintai Nabi Muhammad adalah akhlak budi pekerti kita. Ini keseharian kita, kehidupan kita, bagaimana kita berakhlak. Akhlak di sini dikatakan bahwasannya akhlak itu bagaimana kita berakhlak dengan Gusti Allah dan bagaimana kita berakhlak dengan sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kalau kita ingin berakhlak dengan Gusti Allah, ya kita harus menintrospeksi diri kita dulu. Bagaimana kita berakhlak dengan sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah dan hablum, itu yang dikatakan akhlak. Ketika kita, keseharian kita, kehidupan kita, Ketika kita datangnya bulan Maulid mengingat kepada akhlak yang harus kita ikuti adalah akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Mengakhlaki diri kita terlebih dahulu. Yang kedua, mengakhlaki bagaimana di rumah tangga kita. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Gu anfusakum wa ahlikum nar." Ya, semuanya kembali kepada akhlakul karimah. Ini. Sebelum kita berakhlak kepada orang di luar sana, bagaimana kita berakhlak kepada diri kita sendiri, dan kita berakhlak kepada lingkungan, daripada lingkungan keluarga kita yang dipertanggungjawabkan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimulai bagaimana ketika kita berakhlak kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan anak kita pula berakhlak bagaimana kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana si istri berakhlak kepada suaminya. Ini yang telah hilang daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jauh daripada etika-etika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diperhatikan. Ketika datangnya bulan Maulid, ketika datangnya bulan Maulid kepada kita, kita harus memperhatikan bagaimana akhlak-akhlak kita. Akhlak kepada sesama manusia, kepada makhluk-makhluknya Allah, dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu telah ada ajarannya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wa barik wasallam. Yang sekarang yang harus kita perhatikan ketika kita dikatakan bahwasannya sebelum berakhlak kepada orang di luar sana, kita bagaimana berakhlak diri kita kepada rumah tangga kita. Yang katanya bahwasannya rumah tangganya Nabi itu adalah rumah tangga yang sangat istimewa. Rumah tangganya Nabi itu adalah sebaik-baiknya rumah tangga. Nah, ini yang harus kita kiblatkan ketika kita mau berumah tangga. Tidak ada kiblatan kita kecuali kiblatan kita junjungan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bagaimana si etika dan rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi Muhammad bermuamalah, berakhlak kepada istri-istrinya? Masya Allah. Ini yang harus diperhatikan. Kadang-kadang zaman sekarang semaunya sendiri, Pak. Suami, mentang-mentang suami, dia melakukan kemauannya sendiri. Saya cuma mendengar dari Ustadz Habib, saya mendengar dari guru saya, bahwasannya seorang wanita itu harus taat kepada suami. Pokoknya harus taat. Salah sedikit, hantem. Salah sedikit, hajar. Enggak bisa. Kalau kita menginginkan istri kita taat kepada kita, ya kita pun harus mempunyai tanggung jawab terlebih dahulu, tanggung jawab yang diatur oleh junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diringkas oleh para ulama bahwasannya tanggung jawab para suami itu lebih susah, lebih sulit dibandingkan tanggung jawab seorang istri. Tanggung jawab seorang istri cuma satu, taat, beres. Tapi giliran tanggung jawab suami kepada istri ada 5 perkara. 1, meleset, jangan harap istri mau taat. Tapi kalau sekiranya suami-suami itu menjalankan 5 perkara apa yang dianjurkan oleh junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah otomatis si wanita kita, si istri kita enggak dimintain taat juga pasti dia akan taat. Bahkan mungkin kita enggak minta kawin lagi pun pasti dikawinin sama istri kita. Yakin, Mak? Tapi harus bisa yang 5 dulu. Kalau gak bisa yang 5, jangan harap istri kita, Masya Allah, mau dikawin. Jangan harap, mau minta kawin lagi, mau dikasih. Jangan harap, mau minta nikah lagi, dia mau dikasih, diizinin sama istrinya. Yang ada malah dilukup sama istrinya, ya. Yang ada malah dipukul, yang ada minta cerai, na'udzubillah. Tapi ketika si suami itu mau mengerjakan yang 5 perkara, apa yang diatur oleh junjungan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah otomatis si istri itu akan taat kepada sang suami. Jadi ketika kita minta tanggung jawab sama istri, tanggung jawabi dulu diri kita bagaimana kepada istri-istri kita. Jangan semaunya sendiri. Jangan seenaknya sendiri. Jangan karep dewe. Apa sih 5 perkara yang dianjurkan oleh junjungan Sayyidina Muhammad? yang dikatakan ini kewajiban para-para laki-laki kepada para suami ketika mereka mau mempersunting, ketika mereka mau menikahi seorang istri, mereka harus mengetahui dulu 5 perkara ini. Jangan main hayu pengen kawin, enggak kuat saya Pak, kebelet pengen kawin, tapi yang 5 perkara kewajiban suami dia enggak tahu. Ini sebelum kita berakhlak di luaran sana, kita harus berakhlak dalam rumah tangga terlebih dahulu. Tanggung jawab kita. Apa saja yang 5 tersebut? Yang pertama adalah menjaga kehormatan istri. Coba mana di antara kita zaman sekarang yang dikatakan bahwasanya ini kewajiban kepada para suami harus menjaga kehormatan istri? Mana di antara orang-orang zaman sekarang yang mengatakan dia, oh iya, saya menjaga kehormatan istri saya. Tapi Masya Allah, na'udzubillah, kadang-kadang saya melihat di luaran sana, tetangga saya keluar dari rumah, Masya Allah, dibonceng bukan sama suaminya. Enggak tahu sama siapa, ojek bilangnya gitu. Masya Allah. Kadang-kadang kita mempunyai aturannya sendiri, tapi salah kaprah. Ketika mereka mengatakan, saya beb menjaga kehormatan istri saya mau mengikuti aturan Nabi, saya mau mengikuti langkah Nabi, saya mau mengikuti akhlak Nabi dalam berkeluarga, saya mau menjaga kehormatan istri. Tapi mana? Ketika tamu datang ke rumah kita, udah tahu tuh suara laki-laki, betul, ibunya ada, bapaknya ada, suaminya ada, istrinya ada. Suara di luar ketok pintu, assalamualaikum. Sudah terdengar jelas bahwasannya itu suara laki-laki. Tapi si bapak malas bangun ngomong sama ibunya, bu, bukain pintu. Banyak gak yang gitu? Banyak gak? Coba bapak-bapak saya mau tanya, kalau ada tamu laki masuk ke rumah, ketok pintu, bapaknya ada, ibunya ada. Bapaknya lagi tanggung baca koran. Mending baca Quran, ini baca koran. Ibunya lagi nonton TV. Bilangnya apa? Kalau ketok pintu, assalamualaikum, si bapak mau bangun. Jarang. Tapi yang bangun siapa? Istrinya, bu, bukain pintu, ada tamu. Udah bukain pintu, si istrinya bukan pengambil kamar, pakai jilbab, pakai gamis, tutupan, tutup auratnya. Enggak. Bukain pintu, Masya Allah, pakai apa? Pakai daster, tangan pendek. Masya Allah, dadanya kebuka sedikit. Buka pintu, Masya Allah, pas dibuka, yang datang orang ganteng. Enggak apa-apa. Yang datang juga ustadz, gak bakal kena fitnah. Kata siapa? Ustadz lebih besar fitnahnya. Ustadz juga manusia. Emang ustadz malaikat. Masya Allah. Dibukain pintu, pas dibuka pintu, si ustadz atau siapapun yang datang, misalkan seorang laki-laki, lihat seorang perempuan tadi, Masya Allah, pakai daster, tangan pendek, dadanya kelihatan sedikit. Jujur-jujuran aja. Melotot apa merem? Melotot apa merem? Merem, buka sedikit matanya. Yang dilihat ustadznya ganteng juga, Masya Allah. Masya Allah, ganteng kayak ustadz siapa? Kayak Habib siapa? Habib Ahmad, Habib Jamal lagi. Masuk, Masya Allah. Itu tamu masuk, Masya Allah. Si ibu masuk ke dalam, manggil suaminya. Pak, ada tamu. Masya Allah, udah kena dosa sedikit. Mana yang dijaga kehormatannya oleh sang suami? Duduk, silahkan duduk. Si suami nemuin. Langsung si suami bilangnya apa? Sambil teriak. Tidak menghargai seorang istri. Berteriak apa? Wahai istriku, bikinkan minum untuk tamu. Betul? Apa ini namanya etika Nabi Muhammad? Apa ini dikatakan bahwasannya tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mana? Masuk, Masya Allah. Si istrinya itu keluar bawa air, ya, keluar bawa air dengan tujuan, kata istrinya, saya ini taat sama suami, disuruh ngambil air. Keluar tuh kira-kira pakai kudung apa enggak? Enggak. Keluar tetap pakai daster, dadanya kelihatan. Pas nungkluk ustadznya bengong. Kelihatan apanya? Airnya. Masya Allah. Yang salah siapa? Kalau ustadznya melotot, atau tamunya melotot, atau itu tamu laki-laki itu melotot sama istrinya, si istrinya juga tergiur, Masya Allah, apa yang terjadi? Fit? Yang salah siapa? Perselingkuhan? Perselingkuhan ini digara-garakan, disebabkan gara-gara jangan salahkan istri. Tanggung jawab suami juga mana? Yang dikatakan bahwasannya tanggung jawab suami yang pertama adalah menjaga kehormatan istri. Mana zaman sekarang? Kosong. Bagaimana si istri mau taat yang satu aja enggak dilakuin. Yang kedua, mengajarkan ilmu agama. Ini kewajiban para suami. Bagaimana istri-istri kita? Apakah mereka tahu tentang ilmu-ilmu agama? Demi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj melihat siksaan-siksaan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad ketika menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya, demi Allah, kata Nabi Muhammad, siksaan yang paling sedih, siksaan yang paling sakit, yaitu siksaan bagi orang-orang yang membiarkan keluarganya dalam kebodohan. Na'udzubillah, bodoh itu malah petaka. Kalau istrinya bodoh, malah petaka itu hanya bukan untuk istri, tapi untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Apa sih yang dikatakan bodoh itu? Bagaimana sih itu bodoh dan dikatakan bodoh itu adalah musuh besar kita? Bodoh ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bodoh ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berseru kepada bodoh, "Ya jahal, akbil fa'adbar." Suruh datang tuh bodoh malah lari. "Ya jahal, adbir fa'aqbal." Wahai bodoh, jauh kamu ke sana, malah datang. Kira-kira orang zaman sekarang yang gini banyak gak? Sholat, malah gak sholat. Jangan maksiat, malah. Jadi kebodoh itu kebalikan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kebalik. Ini ketika Allah menciptakan bodoh, Allah katakan begitu kepada bodoh. Kalau itu ada pada diri kita, kita daripada orang-orang yang bodoh, na'udzubillah. Lalu Allah berkata apa? "Saya tidak akan menempatkan kamu, wahai bodoh, kecuali kepada orang-orang yang paling sesat." Na'udzubillah. Ketika istri kita bodoh, ini tanggung jawab kita. Kita wajib mengajarkan ilmu agama ketika kita menginginkan istri kita taat kepada kita. "Oh, Bib, gak sanggup. Sayanya aja bego. Sayanya aja bodoh. Sayanya aja, Masya Allah, gak tahu ilmu agama." Masya Allah. Bagaimana? Ya, sekolahkan. Ada pengajian-pengajian ilmu. Suruh, hadir. "Oh ya udah, panggil guru privat berdua sama ustadznya." "Oh jangan berdua." "Kenapa?" "Bahaya." "Ya, saya udah katakan berkali-kali, ustadz juga manusia." Masya Allah. Panggil 3 orang, 4 orang kumpul. Suruh ustadznya mengajarkan ilmu agama. Kalau gak bisa, cari perempuan sama perempuan, cari ustadzah. Ini kewajiban suami. Korbankan rizki kita. Korbankan, keluarkan harta kita. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa panggil ustaz privat untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, karena ini kewajiban untuk kita. Dan yang ketiga, al-ihtimal. Ihtimal kepada istri-istri kita. Apa itu ihtimal? Kurang lebih sedikit. Ya, cerewet sedikit, biarin aja. Doyan ngomong bini kita, enggak apa-apa. Namanya juga perempuan. Itu kewajiban untuk kita para laki-laki. Ihtimal kepada seorang istri. Kurang lebih sedikit gak apa-apa. Lah kok bisa ya menahan hawa nafsunya? Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kejadian Sayyidina Umar ibn Khattab. Ketika itu menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau didatangi oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ini mau mengadu. Mau mengadu bagaimana? Mau mengadu atas perbuatan Masya Allah. Ketidaknyamanan di rumah tangganya. Kecerewetan istrinya di rumahnya dia gak kuat. Masya Allah. Dia datang ke Sayyidina Umar mau mengadu, ketok pintu. Ketika ketok pintu, Masya Allah, Sayyidina Umar pun lagi dicerewetin sama bininya. Masya Allah. Gak jadi dah. Ngapain? Persoalannya juga sama. Saya dicerewetin, Sayyidina Umar juga sama. Sedang dicerewetin sama istrinya. Gak jadi. Keesokan harinya berjumpa di tengah jalan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu, sahabat ini bertanya, mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar. "Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Dijawab, "Waalaikumsalam." "Silahkan, silahkan. Apa, ada perlu apa Anda ini? Ada perlu apa untuk kepada..." "Iya Sayyidina Umar. Kemarin saya datang ke rumah Anda. Ada sesuatu keganjalan di hati saya. Saya ini ingin bertanya, akan tetapi keganjalan itu saya ingin tanyakan itu bahwasanya persoalanmu juga kayaknya sama dah sama saya. Emang kenapa?" "Iya, saya ini mau mengadu bagaimana istri saya yang sering cerewet kepada saya. Kok Anda sendiri ketika saya mau mengadu, subhanallah, Subhanallah, Anda pun sedang dicerewetin sama istrinya. Masya Allah. Sampai segitunya. Lalu Sayyidina Umar jawabannya hanya tersenyum. Kok bisa Anda ya Umar? Kok bisa Anda ya Umar? Bahwasannya. Kok bisa Anda ya Umar? Bahwasannya Anda ini kok kuat nahan amarah Anda? Kok kuat Anda ini menahan amarah Anda? Apa yang sudah Anda bisa menahan amarah Anda kepada istri Anda? Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bahwasannya ketahuilah, amarah saya bisa menahan daripada amarah saya kepada istri saya, itu disebabkan ini adalah aturan dan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ajaran apa? Saya mau tanya katanya. Bagaimana? Apakah ada? Saya mau tanya kepada Anda, wahai sahabatku. Saya mau tanya, yang suka nyuci piring di rumah siapa? Istri saya. Yang suka cuci pakaian di rumah siapa? Istri saya. Yang suka masak masakan untuk saya siapa? Istri saya. Yang menjaga anak siapa? Istri saya. Ya ketahuilah. Ketahuilah bahwasannya itu semua perbuatan tidak ada kewajiban untuk para-para istri. Itu hanya nilai tambah katanya Sayyidina Umar. Ketika kebaikan-kebaikan istri saya pikirkan, ketika kecerewetan istri, ah kurang lebih sedikit, enggak apa-apa. Masya Allah. Mulai besok istri-istri kita enggak pada masak ya Pak. Istri-istri kita mulai besok enggak pada cuci baju gitu. Katanya Habib, katanya Ustadz enggak wajib. Ya gitu. Ya oke, kalau hitung-hitungan seperti itu, dikatakan tidak wajib, ya kita pun ngasih yang wajibnya aja Pak. Nasi makan sehari 3 kali sama tempe sama garam mudah. Kira-kira istri kita mau enggak? Kasih baju setahun 2 kali, 2 baju, kira-kira mau enggak? Enggak, kan kita pun lebih memberi kepada istri. Jadi bagaimana ketika ihtimal memikirkan kebaikan-kebaikan istri, si istri pun memikirkan kebaikan-kebaikan suami, itu akan terjalin akhlak yang karimah. Ketika itu akan terjalin akhlak dan aturan ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Dan yang keempat Allah yadlimuha. Ketika kita kewajiban seorang suami, kita tidak boleh mendolimi seorang istri. Main pukul, main hantam, main hajar, segala macam naudzubillah. Semua itu ada etikanya. Ketika istri bagaimana mereka tidak melakukan kewajibannya kepada suami, jauh daripada etikanya Rasulullah, kita bagaimana mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Semua ada tingkatannya. Bagaimana cara mengajarkan, mendidik istri-istri kita. Dan yang terakhir adalah ayat ilmul halal, memberikan makanan yang halal kepada istri kita. Dan ini adalah pondasi bukan hanya saja kepada keluarga, tapi pondasi Islam adalah memberi makanan-makanan yang halal. Ketika tubuh anggota tubuh kita ingin taat kepada Allah, jangan sekalipun memberikan ke dalam tubuh kita makanan yang diharamkan, hasil haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Man akal halal ata'at jawri syu'am aba, wa man akal haram asad jawri syu'am aba. Barang siapa yang memakan makanan halal, mau enggak mau itu anggota tubuh bakalan taat, dan sebaliknya ketika dia memakan makanan haram, anggota tubuh itu bakal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi naudzubillah tsumma naudzubillah, mereka orang-orang kafir di luar sana ketika melihat orang-orang Islam, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkaji Al-Qur'an, mereka mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih rusaknya orang Islam ini? Oh, ternyata betul. Ketika diberi nafkah yang haram, insyaallah Islam itu bakal rusak. Mereka orang-orang di luaran sana, orang-orang kafir, naudzubillah, dengan mudahnya mereka menyebarkan dan memudahkan bagaimana cara mereka orang-orang Islam mendapatkan rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang kafir bakal ngoyok-ngoyok kita. Bagaimana caranya Islam itu hancur? Jelas dalam Al-Qur'an, wala tardu angal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka akan mencari jalan orang Nasara, orang Yahudi untuk daripada menghancurkan agama Islam. Ingat, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini bagaimana diri kita ketika kita ingin taat, ingin dimudahkan anggota tubuh kita untuk melakukan suatu ajaran Allah Subhanahu wa taala, jauhkan daripada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita harus melihat etika ketika kita ingin berakhlakul karimah. Sebelum kita yang keluar, kita di rumah terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, keluarga kita, senak saudara kita, agar bisa membentuk akhlakul karimah, akhlak yang diadambakan oleh junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala sunnah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seudan nani. Nek pun terang monggo lenggah nggih. Kok mahalul qiyam mulai manggak mari-mari mburi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baru saja kita telah mendengarkan mau'idhah hasanah dari Habib Ahmad yang mengungkap tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memuji Nabi enggak lepas dari dua hal. Sebagaimana oleh Imam Busiri rahimahullah, beliau berkata dalam burdahnya, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idzami. Kanjeng Nabi itu kalau disimpulkan keutamaannya ada dua hal. Yang pertama qadruhu indallah, kedudukannya di sisi Allah, dan yang kedua adalah zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zat ini nanti dibagi dua, khuluqan wa khalqa, akhlak dan paras indahnya Nabi Muhammad. Saya enggak ingin panjang-panjang mengungkap kemuliaan beliau Nabi Muhammad. Tapi yang mesti kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Sampai ulama berkata, la ya'rifu qadra Muhammadin illa Rabbu Muhammad. Gak ada yang tahu kedudukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Coba hadirin, ketika para nabi udah angkat tangan, yang mampu memberi syafaat adalah Nabi Muhammad. Wa huwa aslul maujud. Allah enggak nyetapkan, enggak menciptakan alam semesta kecuali karena beliau Nabi Muhammad. Yes. Jadi kalau kita tanya kedudukan nabi cukup. Enggak ada yang tahu kedudukan Nabi Muhammad, bahkan Sayyidina Abu Bakar, bahkan Sayyidina Umar yang tiap hari ketemu Nabi pun enggak bisa mengungkap kemuliaan dan kebesaran Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya masih ingat guru saya pernah ngomong seperti ini. Coba kalau kita lihat riwayat dari sejarahnya Nabi Muhammad, yang berani mengungkap itu Sayyidina Anas karena usianya masih muda dan mampu memandang Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar enggak ada riwayat yang mengungkapkan keindahan Nabi Muhammad karena mereka udah pada enggak mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat akhlak Nabi Muhammad nanti, kebanyakan yang meriwayatkan adalah Sayyidatuna Aisyah. Sebab memang Sayyidina Aisyah itu jaraknya umurnya jauh di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang muda yang mampu mengungkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab anak kecil itu tidak bisa memandang dengan kewibawaan karena usia muda mereka. Nggih. Kalau tanya tentang Rasulullah, mesti yang menjawab istri siapa? Aisyah. Kenapa kok Sayyidina Aisyah? Karena masih muda, Rasulullah meninggal 63, beliau masih 20 sekian tahun umurnya. Memorinya masih seger. Ditanya bagaimana Nabi Muhammad, beliau jawab. Kiai-kiai ya juga semestinya seperti itu. Nek kiai duwe bojo umure padha suwidake, kiaine sedo ditakoni mbek jamaahe, dulu kiai bagaimana? Mbuh lali aku. Sebab memori ini ketuwean. Makanya kiai harus punya memori yang muda-muda sedikit. Pas ditakoni umur swidak mati, umur 30 eling kabeh, Pak. Setuju nggih? Disamblek sampai memori-memori sing tuwek lho, kon. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Nabi sudah enggak bisa diungkap. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar aja enggak mampu. Sayyidina Uwais Al-Qarani ketika datang, didatangi oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Beliau berkata, Uwais berkata, "Eh Ali, eh Umar, kau jangan merasa kenal Nabi Muhammad. Demi Allah yang kau tahu hanya seperti bayangan dari hakikat Nabi Muhammad." Bayangin, Sayyidina Ali mantu nih kanjeng Nabi. Mulai kecil hidup sama Rasulullah, hanya tahu Nabi seperti bayangan. Hakikatnya enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Cukup itu keutamaan kedudukan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bicara yang selanjutnya, zatnya Nabi ada dua, akhlak. Yang pertama yang disampaikan Nabi Ahmad tadi. Ini kalau ngomong akhlak Nabi Muhammad udah enggak ada duanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sampai Allah yang muji, "Kau wahai Muhammad, sang pemilik akhlak yang mulia." Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang selanjutnya, "Wa khalqan, kau adalah seorang yang memiliki paras yang paling indah dari semua makhluk Allah." Kanjeng Nabi itu indah para hadirin. Saking indahnya Sayyidina Abu Hurairah berkata, Sayyidina Abu Hurairah beliau berkata, "Ma ra'aitu syai'an ajmal min wajhi Rasulillah." Beliau enggak mengatakan "ma ra'aitu ahadan." Saya enggak pernah lihat orang yang ganteng kayak Rasulullah. Enggak ngomong gitu. Tapi beliau berkata, "Aku enggak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad." Bulan indah para hadirin. Pegunungan begitu indah para hadirin. Laut begitu mulia dan indah para hadirin. Tapi semua keindahan tersebut enggak ada bandingannya dengan wajah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam riwayat Ummu Ma'bad dikatakan, "Kanjeng Nabi niku kalau panjenengan mau tahu, ajmalun nas min ba'idin wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib." Bagaimana dulu Rasulullah? Rasulullah itu adalah orang yang paling ganteng kalau dilihat paling jauh. Tokok comboran ngono wis ketok, Pak. Kanjeng Nabi ku, cahaya wajahnya itu sudah kelihatan dari jauh. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin indah dan semakin indah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean ganteng tokok ado didelok tokok sedotan ngono lho. Lu terus terang mawon nggih, kula kadang-kadang niku nate diundang. Undangan-undangan kadang-kadang di Jakarta, di Kalimantan bareng mbek artis. Artis niku ndek TV niku tok gawagah nggo anteng. Bareng ketemu, ya Allah. Kuntet. Sak menit tibake rek, eling garisane ning ngene sekolahan niku lho. Populuk ketok nduk TV ketok gedilan iku Kanjeng Nabi enggak kayak gitu, dari jauh ganteng tambah deket tambah indah, itulah Nabi Muhammad. Artis sing ayu-ayu nggih ngono, kadang nduk TV ketok dewukur. Barang ketemu sepatune tok setengah meter, Pak. Apa gak gaweke grang pisan ah sampean. Goro kabeh. Wonten sing kadang-kadang masya Allah, Pak. Nek stik TV ni ku nek foto ni kata, "Oh ayo pamane kamera 360. Ngedite pinter. Barang ketemu ya Allah, tak pikir tak kayak Mak Dona, tiba-tiba kayak Mak Lampir. Nek ni ku lah digoroi ya wong-wong ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat, semakin indah, semakin dekat, semakin bercahaya, itulah beliau Nabi Muhammad. Makanya yang kenal Rasulullah, kedudukannya, akhlaknya, dan paras indahnya, rindu berjumpa dengan beliau Nabi Muhammad. Napati Rasih Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Beliau berkata, lo masamu aku nang surga kepingin bidadari ta. Lo masamu aku nang surga ini kenggolek istana ta. Lo masamu nang surga kepingin mangan enak ta. Keliru. Tujuanku yang pertama masuk surga adalah bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendeloki Kanjeng Nabi ya cukup. Ini tujuan saya masuk surga, kata beliau Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Nek panganan akeh Pak, di dunia ya ana panganan. Wong wedok ayu ya ana. Panganan enak ya akeh. Rumah yang indah ya dapat. Tapi kalau memandang berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahkan kenikmatan yang lebih indah dari kenikmatan surga itu sendiri. Kenapa? Karena surga tidak diciptakan kalau bukan karena beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu ayo, majelis ini majelis Nabi Muhammad. Malam ini malam Nabi Muhammad. Bahagia kita untuk kebahagiaan Nabi Muhammad. Maka insya Allah kita akan diberi mata yang dapat memandang wajah beliau Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Ini para hadirin, ayo, kalau kita sudah mendengar keindahan seperti itu Nabi Muhammad, Nabi mengingatkan kepada kita satu hal, fawailun man lam yarani yaumal qiyamah. Tapi hati-hati lho Re, sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku ini kelak nanti di hari kiamat. Orang yang enggak mampu memandang wajah Nabi Muhammad enggak masuk surga. Orang yang tidak mendapat kesempatan untuk melihat Rasulullah, jangan mimpi memasuki surga Allah. Apa semua mata akan mampu memandang beliau baginda Muhammad? Enggak para hadirin. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, semua mata ini nangis nanti di hari kiamat. Karena mereka enggak dapat kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad kecuali ainun bakat li khasyatillah, yang di dunia ini air matanya sudah sering keluar karena takut kepada Allah Subhanahu. Wa ainun sahirat fi sabilillah, mata yang di dunia dipakai begadang nuntut ilmu berjihad di jalan Allah Subhanahu. Dan yang terakhir ainun ghaddat li maharimillah, yang dapat kesempatan nanti enggak nangis memandang Rasulullah adalah mata yang di dunia ini dipejamkan ketika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati. HP-mu hati-hati. Nek ono sing gak karu-karuan, ada gambar yang gak benar, berarti sampean ingin untuk tidak memandang Rasulullah. Cepat mulai tekok kene, gak usah dihapus. Bantingan HP-mu. Dihapus kok yo golek dikirimi mana mbek nawak-nawak yo. Hati-hati, Pak. Di luar juga bahaya. Kita enggak hidup di Mekah atau Madinah. Metu oma wong tutupan kabeh. Kita hidup di kidul pasar, Pak. Metu niku lho, ya Allah, kadang-kadang naudzubillah. Nisa kasiat ariat, perempuan pakai baju tapi telanjang. Sahabat bingung. Loh, kok ana wong nggih klambi kok diwara muda? Iku sahabat gak tau nang comboran hadirin. Coba lek sahabat tau nang kidul pasar, terus gak usah takon, wis mesti wong kok ngono-ngono iku. Kelambian gak karu-karuan, ya Allah, nisa kasiat ariat. Kata Nabi, fa idza raaitahunna fal'anuhunna. Kalau lihat yang kayak gitu ingatkan sama laknatnya Allah. Karena mereka orang-orang yang dilaknat, kata Nabi Muhammad. Mestinya dilaknat, Rek. Kadang-kadang are-are Ridwan ketok wong wedok ayu gak tambah dilaknat, tambah disolawati. Allah maksudnya Allah Muhammad. Lukup gini kon bang. Lah masamu Habib pasti ngelewati. Sing kaya ngono iku dilaknat, eling no laknat, hati-hati dik. Lah sing ngene-ngene iki si ibu-ibu ae sing eling no, wis bapak-bapak wis kakirane wis. Wis jarno-jarno iki pemandangan gratis iki jarno-jarno. Ya apa? Mata yang kayak gini yang enggak akan dapat kesempatan. Ainun ghaddat li maharimillah, hati-hati. Banyak yang membuka aurat. Atau mata kadang dipakai untuk memandang saudaranya dengan pandangan meremehkan. Ah, siapa ayo. Ikulah gak tahu hadir majelis. Ini awak ikulah istiqomah. Awak tahu agak adik ndas gak sikil. Mendol aku ini. Sombongi. Ini mata yang seperti itu gak akan memandang Nabi Muhammad. Mata yang memandang saudaranya bi'ainil ihtiqar dengan perasaan as koniki apa koniki gak pati ganteng-gantengan aku kon gak pati sugi-sugian aku ihtiqar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup seorang itu dikatakan bejat apabila dia sampai memandang atau meremehkan saudaranya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo-monggo para hadirin, anggapan ini tahun baru. Beberapa jam lagi kita akan masuk tanggal tahun 2015. Rubah keadaan kita. Ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang merubah keadaan hamba, rubahlah keadaan kita semua menjadi keadaan yang lebih baik. Sing motone pelerak-pelerok bien, sing suka gambar gak karu-karuan, yang suka memandang yang diharamkan oleh Allah, tahun yang akan datang insya Allah dijaga matanya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Persiapan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Mata yang dahulu memandang dengan pandangan menyepelekan, 2015 memandang dengan pandangan rahmat kepada saudaranya muslim. Amin Allahumma. Akhlaknya kurang baik 2014, berkat Nabi Muhammad, berkat bulan Rasul dilahirkan, insya Allah menjadi akhlak yang lebih mulia di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Niki para hadirin, ayo monggo. Tahun yang akan datang harus menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Harus lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Harus lebih istiqomah menghadiri majelis-majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang ingin saya umumkan. Untuk majelis taklim wal maulid Ar-Ridwan Senin yang akan datang, yaitu tanggal 5. Akan bertempat di Dindirek Lali aku ini. Bunut Pakis. Di Bunut Pakis, masjid nomor ini. Ya, Pondok Pesantren Darul Quran di Bunut Pakis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk para wanita Majelis Ar-Ridwan An-Nisa, untuk para wanita tanggal 3 di Muharto Gang 7. Kon kok apal sih rek? Kon lah gak usah teko mesti ini. Iki bahaya iki sing apal iki. Tak jamin bahaya niki. Nggih niku, pura-pura engko nongkrong ning ngarepe Muharto ngono-ngono. Nggih. Ini pengumuman untuk para wanita. Monggo sing ngrasa lanang kupinge tutupen. Muharto Gang 7 nggih para ibu. Nggih, diingatkan untuk saudaranya. Dan terakhir, saya mohon, mengharap, minta untuk sambutan yang sangat singkat dari Bapak Wakil Wali Kota yang baru saja beliau ini hadir. Beliau ini masya Allah dari surga ke neraka, neraka surga lagi. Sik tala rek jok guyu sik kon iki. Beliau ini pemimpin mantor rek ndi wong surga, wong ndi wong neraka. Deloki ya Allah sing padha gak karu-karuan dideloki didongakno mbek Pak Sutiaji niki. Sing wis teko ndek kene ya didongakno mugi-mugi istiqomah. Amin Allahumma. Nggih, masyaallah. Beliau ini istiqomah hadir. Mestinya mau saya jemput, tapi enggak mau beliau. Mbo montorku kurang apik rupanya, rek. Nongon jemput wakil wali kota, lek montore pas-pasan, ya gak enak. Tapi beliau alhamdulillah dengan tawaduknya, mbib kulo berangkat numpak sepeda montor mawon. Lho kulo langsung, ojo-ojo, sampe masuk angin ku. Worot tok wis. Ketok pesini. Jare sing ndek mburi bebek domaan wakil wali kota sampean ngunukno aku kudanan lho mulai mang. Oh gak dipersilahno, gak apa. Makane dadi wakil wali kota sampean niku. Nih. Kepada beliau kami minta sambutannya yang alhamdulillah beliau sudah selalu istiqomah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah para pemuda, pemudi pencinta Nabi Muhammad ini oleh beliau senantiasa digiring, dituntun untuk bisa istiqomah menjalankan syariat Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Sutiaji, tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'd. Para habaib, para kiai, para ustaz, wabil khusus Habib Jamal yang saya hormati, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara singkat pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih utamanya kepada seluruh para jamaah sekalian dan khususnya kepada Habib Jamal yang selalu membina kita semua dan mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur. Mudah-mudahan diberikan keberkahan ilmu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau sehingga bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih selanjutnya adalah kepada Masjid Nur yang secara rutin mudah-mudahan ini akan menggugah kita semua. Alhamdulillah Bib, bahwa di Kota Malang sudah mulai terbiasa ya. Jadi solawatan tadi, solawatan sama tahlil istighosah Gus. Apa Bib? Tidak ada dangdutan Bib. Jadi surga ke surga Bib. Ceritanya gini ya. Jadi undangan itu sudah beredar, ada dangdut Moneta katanya. Terus saya juga tidak tahu kok ada dangdut. Terus yang kedua ada dari apa yang nyanyi itu artis, artisnya dari Jakarta. Kemarin saya ditelepon oleh Pak Kapolres dan masa tahun baruan kok pakai dangdutan, kan? Gimana kalau selawatan? Karena izinnya itu dari, mestinya dari Polda, karena ada dari apa? Artisnya dari Jakarta itu dari Polda, maka dicabut oleh Polresta. Dan alhamdulillah kita bersyukur, tapi kita tidak karena itu ya. Karena ada edaran dari gubernur bahwa seluruh Jawa Timur, pemerintah kota kabupaten untuk tahun ini tidak diperbolehkan hura-hura karena baru ada musibah. Kira-kira enaknya setiap tahun ada musibah aja ya. Ya, biar ingat. Ya, ini kan mengingatkan kita. Untuk itu saya berharap sekali dan kami sudah menginginkan bagaimana kalau setiap tahun itu tidak ada kegiatan yang demikian, tidak ada kegiatan-kegiatan yang euforia, karena habisnya kalau ngundang Habib Syekh, ngundang apa, Aridwan, itu ya Allah amat sangat kecil biayanya, Habib, kecil sekali biayanya dibandingkan ya Allah, dibandingkan kemarin rencananya itu hampir 500 juta, Habib, itu belum maksimal. biasanya sampai 600 juta. Hanya untuk gitu. Kembang api itu juga sekali tiup apa nyolot kembang api itu harganya sampai 125 juta hanya dibakar saja. Alhamdulillah insya Allah karena doanya Habib Jamal makbul jadi enggak jadi neraka ke surga. Habib surga ke surga. Tapi saya mohon maaf, saya sebenarnya tidak sambutan karena saya ngalap barokah. Karena saya itu ibarat tomat yang busuk, kepingin gembul, ya, berdekatan dengan tomat yang baik. Tomat yang busuk itu kalau dimasukkan ke keboh, sing dilebetakan teng keboh, ya, keboh itu tomatiku, jenengan ini tomat sing api-api, jadi kulo katut kedol. Regane milu larang. Ya. Jadi kulo namung ngalap barokah, untuk itu sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf. Terakhir, saya datang terakhir karena baru selesai pengajian langsung saya naik motor ke sini untuk memudahkan transportasi dan tidak merepotkan. Insya Allah Habib Jamal ya paling ya basa-basi. Karena apa? Su'ul adab saya dijemput Habib Jamal. Mestinya saya yang harus hormat kepada jemput Habib Jamal ya. Tapi paling sekali-kali saya diminta jemput Habib Jamal itu tadi ya paling apa nyemoni sekali-kali mbok aku dijemput mbok paling gitu ya. Demikian terima kasih sekali lagi atas nama pemerintah Kota Malang mohon kegiatan semacam ini kalau bisa terus-menerus digulirkan terlebih di Kota Malang ini supaya subur dan hemat kami inilah gudangnya Arema supaya Arema menjadi keluarga yang barokah, ya, mawaddah warohmah, dan kelak kita mudah-mudahan rindu kita di hari ini, rindu kita pada detik-detik ini akan dikabulkan oleh Allah ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Suti Haji Khairul Jazak. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam-malam yang seperti ini senantiasa berulang di Kota Malang. Amin. Ya Rabbal alamin. Nggih, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo setelah dari sini nanti baca doa kalau masih memang belum ada rame-rame. Sudah enggak bisa ikut rame-rame, nggih. Langsung pulang ke rumah istirahat. Nggih. Nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul lagi seperti malam ini dan insyaallah kita semua yang hadir disaksikan oleh Allah dan disaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعد من أوصابه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد عالي مديع سوة ربنا وحزانا لمديح ولا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة يا هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربي رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sebelum jamaah pulang, saya umumkan kemarin yang saya sampaikan Ar-Ridwan bersama TNI yang semestinya ada pada tanggal 4 diundur ke tanggal 23 Januari. Dua hari sebelum maulid di pondok saya, yaitu tanggal 25 Januari. Maulid di pondok, maulid tahunan bersama Ar-Ridwan, tanggal 25 Januari pagi jam 7 sampai zuhur selesai. Dan kemudian tanggal 23 malam kita akan solawatan bersama para TNI di Rampal. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما Rabbi fawfana bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمته ربي فوقنا ببركته.